نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an at-ta'awun matlabu dini at-ta'awun manhajun imani Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk berta'awun ala birri wa taqwa wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, at-ta'awun memiliki manfaat yang banyak, memiliki fadilah yang agung. Di antara sekian fadilah, keutamaan manfaat ta'awun adalah husul istima'il kalimah wa husul ta'arufil qulub, adanya kerukunan hati, adanya satu kalimat di antara kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dengan ta'awun yahsul istimal qulub wa ta'aruful qulub wa nubit al-furqah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara fadilah yang agung dari at-ta'awun adalah sebab husul al-matlub bighairi ta'abin wala masyakkah. Seorang akan mendapatkan apa yang dicarinya, dicita-citakannya, yang ditujunya dengan tanpa ta'ab wala masyakkah, tidak kesulitan, tidak capek karena ta'awun. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, makanya ketika Nabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala kallafahu berbagi risalah ila Fir'aun, untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang pembantu yang membantunya. Waj'al li waziran min ahli, yani Harun akhi. Kata para ulama kita, syafa'ah seseorang kepada temannya, kepada saudaranya, yang paling tinggi di dunia adalah syafa'ah Nabi Musa AS kepada Nabi Harun. Syafa'ah, minta akan dijadikan agar saudaranya Harun AS menjadi Nabi, menjadi pembantunya, menemaninya berdakwah. Asyhadu ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Dengan ta'awun yahsul matlub bighairi ta'abin wala masyaqqah. Ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk membangun Ka'bah, maka beliau pun berkata kepada putra beliau Ismail AS untuk membantunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala abadikan apa yang mereka lakukan berdua. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail AS, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Keduanya bekerja sama, keduanya berta'awun membangun Ka'bah dan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang dilakukan oleh kedua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzulqarnain, ya Allah berikan di dalam surat Al-Kahfi, ya Allah berikan kekuatan. Namun ketika hendak membangun, membuat benteng dari Ya'juj wa Ma'juj, apa kata Dzulqarnain kepada kaumnya? Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum hadma. Ayuhan nas rahiman rahimakumullah. Bita'awun, bita'awun yahsulul matlub bighairi ta'abin wala masyaqqah. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di antara sekian fadilah, at-ta'awun adalah ijtima' quwwatil muslimin, akan bersatunya kekuatan kaum muslimin, kekuatan ahlu sunnah, kekuatan ahlul haq. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mu'min yang satu dengan yang lain seperti bangunan, sebagiannya menguatkan yang lainnya. Dinding butuh fondasi, tiang butuh dinding dan yang lainnya. Demikian juga atap, masing-masing bangunan butuhkan yang lain untuk menguatkan. Wa kadzalikum al-mu'minun, sebagian kita butuh yang lain sehingga menjadi kekuatan yang kuat. Istima' quwwatil mu'minin yahsul dengan at-ta'awun di antara mereka. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di atas sekian fadilah, at-ta'awun adalah husul al-jazaa min Allah subhanahu wa ta'ala, wal-jazaa min jinsil amal, dan balasan dari Allah sesuai dengan amalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu seorang hamba selama seorang hamba membantu saudaranya. Al-jazaa min jinsil amal, mana'ana lillah, anahullah. Barang siapa yang membantu seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membantu dia. Wallahu bi'aunil abdi ma kana abdu bi'auni akhi. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Maka disebutkan Nasir Muthaimin rahimahullahu ta'ala dalam satu ucapan yang pernah kita baca dalam syarah Riyadus Salihin, kata beliau rahimahullahu ta'ala, man a'ana ala ta'atin falahu mislu ajri amiriha. Barang siapa yang membantu seorang melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan semisal pahala dilakukan pahala orang yang melakukannya. Wa min fadail at-ta'awun ikhwani fillah rahiman rahimakumullah adalah isyarah bil ajr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang membantu, mempersiapkan sama berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berjihad. Walaupun dia tidak berangkat, dengan bantuan yang dia berikan, persiapan yang dia berikan, maka dia dapat pahala sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, barang siapa membantu seorang mujahid di keluarganya dengan baik, mengurusi mereka, menjaga mereka dengan baik, membantunya terkait dengan keluarganya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ghaza. At-ta'awun, sebab kita semua mendapatkan pahala seperti orang melakukannya. Ayuhan nas, rahiman wa rahimakumullah jami'a. Wa akhiran, di antara sekian fadilah ta'awun, at-ta'awun itu sebab seorang dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hazi'an ila ahli, ketika awal mula turunnya wahyu, beliau khawatir atas dirinya, maka Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin beliau menyatakan, kalla wallahi, kalla wallahi, demi Allah, kata beliau radhiyallahu anha, la yuzikallah, Allah tidak pernah akan menghinakan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menghinakan kau. Kenapa demikian? Innaka la tasilur rahim, innaka la tasilur rahim, wa taksibul ma'dum, wa tu'inu nawaibal haq. Beliau radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, memberikan kabar gembira kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakan beliau. Nah, beliau adalah seorang yang senantiasa menyambung hubungan rahim, seorang yang senantiasa berusaha membantu seorang tidak memiliki materi, dan beliau senantiasa, orang senantiasa tampil untuk membantu orang-orang membutuhkan bantuan. Khawlifillah rahiman rahimakumullah, maka fa'alainya bita'awun biku liman setia, dan apa yang bisa kita lakukan. Aku lukali hadha wa astagfirullah li walakum wa astagfiruhu innahu al-ghafur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Ayuhan nas, rahiman wa rahimakumullah. Sedemikian banyak fadilah, fadail, manafi' dari ta'awun, ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufiq untuk senantiasa dimudahkan untuk berta'awun. Wa majal at-ta'awun ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah katsiran. Di antara majal sarana kita berta'awun tentunya adalah, di antaranya adalah di dalam izhar syariatillah subhanahu wa ta'ala, salat berjamaah di masjid, salat idain di lapangan, salat jumat yang kita lakukan, ada izhar syariatillah subhanahu wa ta'ala. Dengannya terkumpul kaum muslimin, dengannya berkumpul bersatu kalimat kaum muslimin, dan dengannya rukun kalbu-kalbu mereka di atas al-haq, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bin majal at-ta'awun ikhwan billah rahiman wa rahimakumullah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, yang merupakan sifat kaum mukminin. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawnal munkar. Al-amru bil ma'ruf, menegakkan, melaksanakan amar ma'ruf mungkar, butuh ta'awun, butuh ta'awun, sehingga kaum mukminin di umat yang terbaik, dengan sebab mereka adalah orang-orang menegakkan al-amru bil ma'ruf nahyil munkar. Sebaliknya, ahlu kitab dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab mereka meninggalkan amar ma'ruf nahyil munkar. Wal-amru bil ma'ruf nahyil munkar akan tegak dengan at-ta'awun di antara mereka kaum muslimin. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah. wa min majal at-ta'awun bainana adalah at-ta'awun di dalam qadha dainil mu'sir, membantu membayarkan hutang seorang kesulitan bayar hutang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara mu'siran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan seorang yang kesulitan bayar hutang, maka akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Dengan sebab memberikan kemudahan kepada saudaranya, membantunya, maka akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia wal akhirat. Wa min majal at-ta'awun ikhwani fil rahiman rahimakumullah adalah asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah fid dunya, memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, memberikan jalan agar saudara mendapatkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tujaru. Isfa'u tujaru, berikan syafaat untuk orang-orang berhak mendapatkan syafaat agar dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Maka dengan syafaat yang kau berikan, engkau akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Wa min majal at-ta'awun tentunya adalah at-ta'awun dalam ta'limul ulum, at-ta'awun dalam ta'lim kitabillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang mengajarkan Quran, mempelajari Quran dan mengajarinya. Dan masuk dalam hadis ini kata Ibnu Taimin rahimahullah, semua yang terjun dalam berta'awun di dalam pengajaran Al-Quran, ta'limul Quran, hifdzul Quran, wa akhirnya ikhwana fillah rahimana rahimakumullah, di antara majal at-ta'awun, at-ta'awun fi da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. At-ta'awun dalam dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kita semua akan mendapatkan satu amal yang besar, hajat yang besar. Maka kita semua sebisa kita, semampu kita, nata'awan ala birri wa taqwa, membantu dakwah ini, membantu apa yang sedang akan dilaksanakan oleh ahlus sunnah di tempat kita. Wallahu a'lam bishawab, lagi bishawab.